Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa itu makna sa'adah. Apa makna sa'adah? Kebahagiaan. Terus terjemahnya apa? Pertolongan Allah kepada manusia untuk atau dalam meraih kebaikan. Kemudian yang paling besar kebahagiaannya apa? Kebahagiaan paling besar apa? Jannah. Lawannya? Anar apa? Kesengsaraan yang paling besar. Oh, dalilnya mungkin tidak hafal ya. Dalilnya apa? Oh, dulu kita disebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Jadi antum mutkin ya. Mutkin. Jadi ketika antum belajar, antum bisa mengajar juga langsung. Memang diterapkan sistemnya kayak gitu ya, dari guru-guru kita. Tak sia-sia jadinya merojaahnya. Kemudian kita telah mengetahui 3 alamat kebahagiaan ya. Nah, alamat-alamat kebahagiaan tadi ya, bahwa kebahagiaan seluruhnya ini memiliki usul ya, dasar pokoknya ya, pokok dasar yang dibangun di atasnya inilah ya, dibangun di atas dasar atau pokok inilah maka terjadilah kebahagiaan bagi seorang hamba. Sekarang alamat kebahagiaan tadi apa? Ada 3 juga kan? Alamatnya. Kalau tadi dasar pokoknya. Tanda kebahagiaan ada berapa? Ada 3 apa? Idza u'tiya syakara. Terus? Wa idza ibtuliya sabara. Terus? Wa idza aznaba istaghfar. Nah sekarang pokoknya lagi. Jadi jangan salah antum. Jangan salah. Apa? Jawab. Kalau pokoknya ini, kalau alamatnya ini, ya. Kalau pokoknya apa? At-tauhid lawannya syirik. Kemudian as-sunnah lawannya terus at-ta'ah lawannya maksiat. Kemudian juga apa makna ilam kemarin? Ilmu ilah apa? Ketahuilah itu terjemahannya. Maknanya apa? Dicatat enggak? Apa? Maknanya? Kalimat tanbih. Maknanya apa? Ai kun mutahayyian mutafahiman lima yalqa ilaik. Apa artinya minal ulum? Apa artinya? Jadilah engkau orang yang siap. Ya, siaga, orang yang menyiapkan pemahamannya juga, mutafahiman, siap, kemudian juga menyiapkan ya, berusaha untuk konsentrasi terhadap apa-apa yang akan diberikan kepadanya dari ilmu-ilmu tersebut. Nah, kemudian apa makna arsyadakallah arsyadakallah. Bagus ya, ini senang enggak murajaah? Hah? Kalau enggak senang kita berhenti aja. Hah? Apa? Semoga Allah memberikanmu petunjuk. Ini secara apa? Hah? Secara istilah. Apa ini murojaah atau enggak ini? Ar-rusyd. Ar-rusydu. Jadi mau kita ini ar-rusydu ini apa artinya? Jadi beda ya. Artinya sama terjemahannya. Ya. Bedakan. Kalau artinya ini istilah dari syar'i. Kalau terjemahannya ya terjemahan masing-masing bahasa. Ya. Terjemahan masing-masing bahasa. Kalau artinya tanya artinya, maksudnya syar'inya atau secara bahasanya apa artinya? Secara bahasa maksudnya bahasa Arab, ya. Artinya atau kalau nyantum berat secara bahasa, so istilah saja enggak apa. Kalau dulu kita ditanya istilahan walughatan, tanya gitu. Walughatan istilahan. Enggak bisa jawab. Salah sendiri, enggak murojaah. Apa? Ar-rusydu. Apa? Hah? Diddul ghoi, ya. Apa itu ghoi? Lawan dari ghoi katanya. Apa itu ghoi? Iya. Orang yang bersengaja mengisil hak, ini ghoi. Ya, sesat. Sesatnya disengaja. Terus ad-dhal apa? Hah? Apa? Tidak sengaja sesat. Malu bertanya sesat di jalan gitu. Iya, ad-dhal ini orang yang memang tidak sengaja ya. Tidak sengaja memang untuk sesat, tapi sesat dia. Sesat tapi sesatnya tadi tidak disengaja. Seperti apa? Seperti Nasara. Oh Yahudi ya, lupa nanyakan ke Mas Syekh. Lupa. Nanti antum tagih ke anak. Kemudian ar-rusydu ya. Ada persamaannya dengan al-huda. Ya. Maknanya rusydu wal hudanya didulgoi sama ya maknanya. Tapi perbedaannya apa? Kalau huda apa? Kalau rusydu apa? Hah? Kalau huda petunjuk, hidayah. Kalau rusydu petunjuk dan hidayah juga. Hah? Cuma satu sama dengan huda. Sebutkan dua-duanya. Ar-rusydu amalan-amalan ya, amalan-amalan yang dengan ilmu yang hak. Terus al-huda petunjuk tadi ilmunya ya, ilmu tulis ilmu tentang kebenaran. Ilmu bil haq al-rusydu amalan tentang kebenaran tadi. Lawannya al-ghoi wa tiba'il hawa. Kemudian sekarang kita masuk qawluhu li ta'atihi. Ya. Qawluhu li ta'atihi ya. Annal hanifiyata millata ibrahim arsyadakallah li ta'atihi ya. I'lam arsyadakallah li ta'atihi at-ta'ah. Nih ya. At-ta'ah idza kanat mansubatan atau mansubatun ilallah. At-ta'ah idza kanat mansubatan ilallah syamulat al-ibadah ya. Ta'at tadi jika ketaatan tadi ini disandarkan kepada Allah, maka dia mencakup peribadahan, ya. Dia mencakup apa? Peribadahan. Ya, ini arti ta'ah. Jika dia disandarkan kepada Allah, maka dia mencakup peribadahan, al-ibadah, syamulat al-ibadah. Wa kana la farqa bainaha wa bainal ibadah, fa inna ibadatallah ta'atuhu. Dan sebetulnya tidak ada perbedaan antara ketaatan dengan ibadah, karena sesungguhnya ibadah itu adalah, atau ibadah kepada Allah adalah ketaatan kepadanya. Ini ya, arti apa? Arti kalau dinisbahkan kepada Allah, jadi mencakup maknanya ibadah. Adapun yang dimaukan, qala Syekh Sulaiman fi Taisiril Azizil Hamid, ya, wa ibadatullah, dan ibadah kepada Allah, nah ini, hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri. Ibadah kepada Allah adalah ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wadzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Maka inilah ya yang dimaukan dengan hakikat yang sebenarnya tentang agama Islam. Ya, agama Islam. Inilah hakikatnya. Hakikat agama Islam adalah apa? Taat kepada Allah dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lianna ma'na al-Islam huwal istislamu lillah. Dikarenakan makna Islam ini adalah berserah diri kepada Allah. Jadi kita menyerahkan diri kita kepada Allah ini apa? Menaatinya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, kerjakan. Ya. Inilah ya, yang dimaukan dengan hakikat agama Islam. Ini kalau dia dinisbahkan kepada Allah ya. Nah, sekarang wa amma idza kanat at-ta'ah mansubatan ila ghairillah fa innaha ghairul ibadah wala tashmilu ala tashmuluha. Ya. Adapun jika ketaatan tadi ya, disandarkan atau dinisbahkan kepada selain Allah, maka sesungguhnya ketaatan tadi bukanlah ibadah ataupun tidak mencakup ibadah itu sendiri. Sekarang ya, kalau taat kepada Rasul ibadah enggak? Hah? Taat pada Rasul ibadah enggak? Hah? Rasul selain Allah. Hah? Enggak disebut ibadah enggak? Sebutkan sini ya. Fa nahnu nuti'ur Rasul. Maka kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin la na'buduhu. Ya, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, tapi kita tidak apa? Tidak menyembahnya. Tidak mengibadahinya. Contoh lain. Al-insanu qad yuti'u malakan min muluki dunya. Jadi, ya. Kalau seorang manusia tadi, dia mentaati ya kepada rajanya dari raja-raja dunia, wa huwa yakrahu, dia dalam keadaan tidak senang pada ketaatan tadi, tidak senang atau benci dengan ketaatan tadi itu, wala ya'buduhu, dan dia pun tidak menyembahnya ya. Kenapa? Yang namanya ibadah tadi ya harus mutadamminul ghayatul inqiyad ya. Dia yang nama ibadah tadi yang harus paham ini. Nah, disinilah dibangunnya akidah kita ya. Akidah seorang muslim harus paham perbedaan antara ibadah dengan taat ya. Kalau ibadah tadi ya, dia itu mutadamminu ghayatul inqiyad ya. Dia ya terkandung di dalamnya ini ya ghayatul inqiyad ya, ketundukan yang sangat ya. Intinya kalau bisa ketundukan yang sempurna ya. Fi ghayatid dulli wal khudu ya, dengan kesempurnaan perendahan dan ketundukan ya. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian harus juga dalam ibadah tadi ya, mutadamminu ghayatul mahabbah. Ya. Dalam ibadah tadi pertama tadi dah sempurna ketundukannya. Kemudian juga yang kedua sempurna kecintaannya. Ya. Makanya tadi disebutkan sini. Kalau kita taat kepada seorang raja, ya. Ini ketaatannya atau ketundukannya atau kepatuhannya sempurna enggak kira-kira? Tidak kan? Ya, ketundukannya tidak sempurna, ya. Apalagi kecintaannya kepada raja tadi. Ya, karena apa? Karena memang raja harus dipatuhi, segala perintahnya harus dituruti. Ini dipahami? Ini bukan ibadah. Ya. Tapi kalau kita menjadikan raja tadi siapapun dengan kesempurnaan ketundukan dan kesempurnaan kecintaan, inilah ya, menjadikan dirinya tadi apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah kepada siapa tadi? Kepada raja tadi. Paham ya antum? Misalnya antum datang ke dukun, kata dukun, kamu harus gini, taat sama sekali sama dukun tadi. Kemudian cinta juga sama ucapan dukun tadi. Nah ini, dia ini apa? Telah mengibadahi siapa? Si dukun. Nah oleh karenanya ini ya, ulama menyebutkan ya, yang nama ibadah tadi harus ketundukan yang sempurna ya, ketaatan yang sempurna, ghayatul inqiyad ya, atau ketaatan yang paling puncaknya sudah, kalau secara bahasanya kita sebutkan ini. Paham ini ya? Nilai namakan dari ibadah atau dari ketaatan kepada Allah. Adapun kepada makhluknya ya, taatnya tidak sampai apa? Tidak sampai menjadikan makhluk tadi sebagai apa? Sebagai peribadahan ya. Sebagai sesembahan. Ingatkan ini ya. Ini kita taat kepada Nabi sebatas apa? Sebatas Nabi ini adalah apa? Rasulnya, utusannya. Adapun dalam hal menyembah ya, ketundukan yang sempurna ya, kemudian kecintaan yang sempurna, adapun juga peribadahan yang di dalamnya terdapat syariat-syariat Islam, maka ini dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul tadi cuma menyampaikan saja. Nah, inilah berbedanya pandangan antara kaum sufiyah ya, dan ahlus sunnah, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahkan ya menyamai kedudukan Allah azza wa jalla ya, sama ketaatannya, kecintaannya, bahkan mengambil barokah di kuburnya, bahkan berdoa kepada nabinya, ya Nabi tolong aku ya. Dan pernah kita lihat memang Allah ta'ala ya, apa yang didoakannya, jelas dia berdoa di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Madinah, menangis-nangis ya, apa maksudnya ya. Padahal yang disunahkan Nabi apa? Ketika kita melewati kubur Nabi apa? Berselawat saja, salam saja. Ya, kalaupun mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah lindungilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayaknya tidak perlu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ma'sum. Ya kan? Ma'sum. Ya. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Adapun kalau dia dengan nangisnya tadi meminta kepada Nabi, nah ini jatuh dia dalam peribadahan kepada apa? Pada makhluk. Dipahami ini? Annal hanifiyata millata Ibrahim. Atau annal hanifiyata millatu Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim atau jalannya Nabi Ibrahim. Dan kita sudah menjelaskannya ya. Kemarin perasaan sampai ini ya, minasyirkil akbar wal asgar ya. Kita bacanya. Bagaimana paragrafnya? Hah? Apa? Surah Al-Hajj ini kah? Wa millatu Ibrahim belum lagi. Sekarang kita baca ya. Perasaannya sudah dibaca ini. Baca. Qala syarihu, siapa pensyarahnya? Siapa penjelasannya? Memberikan penjelasannya siapa? Hah? Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa millatu Ibrahim, Ibrahimakah? Atau Ibrahimu? Hah? Millatu Ibrahim atau Ibrahimu? Siapa yang pernah belajar? Hah? Ibu dua kalau itu insya Allah bisa jawab dulu. Hah? Ibrahim, Ibrahim Hasan. Anta'budallah, anta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Dan agamanya Nabi Ibrahim yakni engkau menyembah Allah semata dan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadil hanifiyah. Inilah hanifiyah. Ma qala an ta'budallah faqat ya. Jadi al-hanifiyah ini tidaklah dia mengatakan an ta'budallah saja, bal qala mukhlishan lahuddin. Ya, dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dinamakan al-hanifiyah. Yakni apa? Maksudnya tajtanibu syirka. Ya. Engkau menjauhi kesyirikan. Li'annal ibadata idha khalatoha asyirku batulat. Ya. Au batulat. Dikarenakan yang namanya ibadah, ya, jika dicampuri dengan kesyirikan, batal ibadah tadilah. Ingatkan ini. Batal ibadahnya. Dia sholat, dia puasa, dia apa saja melakukan haji dan seterusnya, tapi ya masih ya beribadah kepada dukun, masih menyembah kepada pohon, masih apa menyembah siapa saja ya selain Allah, maka apa? Batal sholatnya, batal puasanya, batal seluruhnya. Ingatkan ini. Batal. Fala takunu ibadatan, dan tidaklah dia menjadi ibadah. Kenapa? Illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Ya. Melainkan jika ibadah tadi ya selamat dari syirik besar dan syirik kecil. Ini ingatkan. Syirik kecil juga bisa membatalkan sholat. Apa contohnya syirik kecil? Riya. Bisa membatalkan juga sholat. Bisa juga membatalkan puasa. Dan seterusnya dari amal-amal ibadah yang lainnya. Kama qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah ya mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan peribadahan kepadanya. Hunafa ya, hunafa tadi jamak dari hanif, ay wa huwa mukhlishan lillahi azza wa jalla. Jami'u hanif itu jami' atau jam'u? Yang lain apa? Jam'u atau jami'? Cetakan yang lain jami' ya. Kayaknya yang betul jam'u ya. Jam'u hanif. Allah alam. Dia adalah jamak dari hanif. Jadi jamaknya apa tadi? Jamak hanif. Hunafa. Ya. Yaitu mukhlisil lillahi azza wa jalla ya. Orang yang mengikhlaskan hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa al-mukhlisul lillah. Wa hadhihi al-ibadah amara Allahu biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan peribadahan ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya atau dengan peribadahan ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Wa ma'na ya'budun ay yufriduni bil ibadah. Dan makna ya'budun ini menyembahku artinya menjadikan atau menyendirikan aku dalam peribadahan. Ya, ini ingatkan. Kalau dia kira-kira nih menyembelih ini untuk Allah dan untuk pemilik rumah, syirik enggak? Ibadah enggak? Hah? Apa? Namanya apa? Syirik ya. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah kepada apa? Kepada selain Allah ya. Mengingatkan bahwasanya walaupun ya jenis ibadahnya tidak sama ya, jenis ibadah pada Allah salat, puasa dan seterusnya, jenis ibadah kepada sembahan yang lainnya cuma memberikan sesajen, cuma memberikan penyembelihan, cuma mengkultuskan ya atau seterusnya, maka ingatkan salat, puasa dan seterusnya batal. Karena dia telah melakukan kesyirikan. Fal hikmatu min khalqil khalq, dan di antara hikmahnya dari penciptaan makhluk tadi, annahum ya'budunallaha azza wa jalla mukhlishina lahuddin. Bahwasanya agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara mereka ya, ada yang mau melaksanakan, dan di antara mereka juga ada yang tidak mau melaksanakan. Lakinnal hikmah min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah dari penciptaan mereka semua. Mereka ini siapa? Hah? Manusia dan jin ya. Jadi manusia ada juga ya yang tidak taat pada Allah, yang tidak mau menyembah Allah. Jin pun demikian. Ya, jangan dikira jin itu kafir semua, ataupun jangan dikira jin itu muslim semua. Ya, ada yang mereka beribadah kepada Allah, dan ada juga yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Akan tetapi hikmah penciptaan dari makhluk-makhluk, ya. Akan tetapi hikmah dari penciptaan mereka, ini makhluk-makhluknya ini yang maunya. Ini apa? Untuk beribadah atau menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Falladhi ya'budu ghairallaha mukhalifi lil hikmah. Ya, mukhalifin lil hikmati min khalqil khalq. Ya. Dan orang-orang yang dia menyembah selain Allah, dia telah menyelisihi hikmah, ya. Jadi hikmah ini bisa dijadikan tujuan yang tertinggi, tujuan yang puncaknya, ya, min khalqil khalq, dari penciptaan manusia tadi atau dan jin dan manusia tadi, dia telah menyelisihinya. Apa tadi hikmahnya tadi? Hah? Yufriduni bil ibadah. Wa mukhalifin lil amri wasyari, dan dia juga telah menyelisihi perintah-perintah dan syariat. Tadi mulainya berapa tadi? Hah? Sadang aja sudah ya. Sadang. Hah? Terus ya. Tanggung enggak? Iya. Selesaikan ya. Nah, setuju aja sih, tapi kalau ada yang punya halangan, fadhal aja bilang aja. Karena muslim ala syurutihi ya. Wa Ibrahimu huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi. Dan Ibrahim, dia inilah bapaknya para nabi. Ingatkan ya. Bapaknya para nabi siapa? Hah? Ibrahim. Kalau khatamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ja'u min ba'dihi, ya. Yang mana ya para anbiya tadi datang setelah beliau, setelah siapa ini? Setelahnya tadi siapa? Nabi Ibrahim. Fa kulluhum min dzurriyyatihi, dan seluruhnya ya termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa li hadza qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Oleh karenanya Allah jalla wa ala berfirman, dan kami jadikan ya pada keturunan-keturunannya ya an-nubuwah wal kitab, ya, nabi-nabi, dan juga kami turunkan kepada keturunan tadi kitab, ya. Fakulluhum min bani Israel hafidu Ibrahim, dan seluruhnya dari bani Israel hafidu Ibrahim. Hafidnya apa? Dan seluruhnya inilah dari bani Israel. Hafidh Ibrahim ini cucunya, ya. Cucu-cucu Nabi Ibrahim. Illa siapa? Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu min dzurriyyati Ismail. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Israel siapa? Nabi Israel siapa? Nabi Ya'qub, ya. Beliau mempunyai gelar namanya apa? Israel. Fakul, makanya salah ya. Salah menisbahkan Yahudi kepada apa? Bani Israel. Ya, apalagi menyebut Israel, Israel. Israel ini Nabi Yakub. Makanya difahamkanlah agama. Ya, jangan sorak-sorak saja di jalanan. Israel, hentikan Israel. Padahal Bani Israel ini atau namanya Israel ini adalah nama Nabi Yakub. Fakullul anbiya min abna Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu. Dan seluruh nabi-nabi ini ya dari anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu ya, sebagai pemuliaan untuknya. Ya, Nabi Ibrahim dimuliakan Allah Azza wa Jalla ya dengan keturunan-keturunannya ya. Keturunan Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi Ibrahim tadi siapa namanya tadi? Gelarnya? Hah? Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Jangan lupa. Karena banyak keturunan dari Nabi Ibrahim, banyak yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala atau diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Wa ja'alahu Allah imaman linnas, yakni qudwatan. Qala inni ja'iluka linnas imama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai imam, pemimpin bagi manusia, yakni qudwah ya, tauladan. Ya, teladan. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala sungguh guhnya ini aku telah menjadikanmu sebagai imam bagi manusia, yakni qudwatan, yakni apa, teladan atau pemimpin. Inna Ibrahim kana ummah ya, sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, yakni imaman yuqtada bihi, yakni artinya ummah, imam yang dijadikan teladan dengannya. Ya. Nanti banyak ya kalau antum belajar pelajaran akidah yang mutawalat, nanti banyak ummah ini, banyak artinya. Tapi ini yang dimaukan dari penjelasan ini, ya ini maksudnya imaman yuqtada bihi. Maksudnya imam yang dijadikan teladan dengannya. Wa bidzalika amrul amarallahu jami'al khalqi. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Fa Ibrahimu da'an nasi. Au fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Maka Ibrahim, Nabi Ibrahim, beliau menyeru manusia. Antum ainnya panjang atau ain bengkok alifnya? Alif panjang ya? Antum alif panjang juga, visit. Ya, antum alif panjang juga. Hah? Ingatkan ya. Dia kalau nya bertemu dengan alif lam dia dengan panjang dia. Da'an nasi ila ibadatillah. Ya. Ini nanti pelajaran apa namanya? Imla. Ya. Maka Ibrahim adalah dia adalah orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana ya dari nabi-nabi yang lainnya. Kullul anbiya ya da'awin nas atau da'awun nas ila ibadatillahi wa tarku kullul anbiya da'awun nas ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwahu. Setiap para nabi ya mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah kami utus ya, pada setiap umat ya, rasulan ya. Kalau ummah di sini artinya apa? Kira-kira kalau ini inna Ibrahim kana ummah. Kalau wa laqad ba'atsna fi kulli ummah, ummah di sini apa kira-kira? Hah? Ya umat ya. Umat ya. Ya manusia atau jin dan seterusnya, fi kulli ummatin rasula an i'budullah ya. Setiap umat tadi seorang rasul agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu tagut. Ini penjelasannya pada kitab apa? Tagut, kitab Usulus Salata. Gimana? Sampai sini cukup? Mana Bu Yazid? Cukup ya. Tutup ya. Subhanallah, syadallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.